Cinta ini yang kau berikan, namun sakit yang ku rasakan kau permainkan, engkau lupakan, itu yang kau lakukan. Hingga kini ku merasakan sakit hati yang kau berikan. Coba bertahan, terus bertahan, apa yang ku rasakan. Sakit, sungguh sakit rasa hati ini. Kini kau tak pergi dan takkan kembali. Dan tak akan kembali.